Apa komentar Anda Bapak Darwin? Selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ya, menurut saya itu sangat mengada-ngada ya. Padahal kan jumlah pemilih di luar negeri itu sangat sedikit. Cukup aja mungkin kalau kebetulan konsulnya pulang atau ambassadornya pulang itu ya dia aja yang dikasih tahu caranya. Saya rasa nggak susah. Emang sepertinya itu terlalu mengada-ngada pengen keluar negeri itu. Aduh, saya bingung deh sama orang-orang sini. Makasih. Iya, Bapak Wahyu selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Bapak Wahyu. Kalau saya sih nggak heran Mbak, soalnya ngikut gurunya itu di Senayan Mbak. Makasih. Oke. Okay. Silakan Om 339160 kembali untuk Anda mitra bisnis yang juga ingin menyampaikan pandangan Anda pada forum ini. Bapak Yudi selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Yudi. Iya, kan itu di TV udah tayangin ada solusi lain yang seperti perwakilan di sana gitu. Saya mengharapkan dari publik dalam situasi sekarang kan itu melalui demikian perwakilan begitu kan jadi ada penghematan begitu. Saya kira kan kayaknya KPU kurang peka terhadap itu. Yeah. Itu komentar saya. Oke, okay, terima kasih Bapak Agus selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan Pak Agus. Saya rasa memang sekarang ini banyak lembaga-lembaga negara yang baru yang memang diduduki orang-orang yang ya mungkin belum pernah keluar negeri gitu loh. Kita lihat aja nanti apakah mereka akan membawa keluarganya keluar negeri itu, apakah itu dia sendiri ataupun dia yang dari negara itu, saya rasa memanfaatkan posisinya gitu loh. Sangat disayangkan, harusnya seperti yang tadi sebutkan, sosialisasi di dalam negeri aja belum begitu bagus gitu loh. Harusnya itu dulu yang mereka kejar, tapi mungkin ya inilah. Nggak pernah keluar negeri, jabatannya cuma singkat, mungkin semua dimanfaatkan gitu. Terima kasih Bapak Prabu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak silahkan. Iya, lucu benar. Kita udah keluar uang banyak sekali untuk membiayai orang-orang yang bekerja di Departemen Luar Negeri, tetapi di embassy, di kedutaan. Kalau orang KPU sendiri harus datang untuk mensosialisasikan, apa pula pekerjaan rekan-rekan kita di sana sudah dibayar mahal itu, orang-orang kedutaan. Kalau mau jalan-jalan, jangan pakai uang rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Salim. Iya, selamat pagi. Silahkan, Pak. Sejak semula di tugas KPU, saya mengira bahwa itu jadi lahan bagi orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. Begitu besarnya organisasi KPU, sehingga uang negara yang terap di sana atau yang dipakai di sana pun begitu besar yang sesungguhnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih berguna. Orang-orang KPU tidak menyadari bahwa rakyat sudah berkorban begitu besar untuk keperluan biaya-biaya itu. Terima kasih. Ya, oke, okay, terima kasih Bapak Sastro. Selamat pagi. Pak Sastro, selamat pagi. Iya, silakan, Pak. Kan sekarang teknologi sudah canggih, apa nggak bisa itu pakai telekonferensi atau apa gitu loh. Itu kan biaya pasti lebih murah. Ya kalau mau jalan-jalan ya susah lah ngomongnya. Itu aja sih Pak. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Silakan masih ada kesempatan lagi ada mitra bisnis yang juga ingin ikut berbicara pada Businessman Opinion pagi ini. Kita masih menyoroti mengenai rencana KPU untuk pergi keluar lagi guna melakukan sosialisasi pemilu terhadap para warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Langkah ini tentu saja dikritik sebab menghabiskan anggaran, sementara sosialisasi di dalam negeri aja masih kurang dana. Apa komentar Anda Bapak Tito? Selamat pagi. Pagi. Silakan. Itu mah udah biasa. Selama budaya aji mumpung ini kalau nggak bisa diselesai, dirobah, itu mah tetap begitu aja. Bukan masalah sosialisasi sebenarnya. Itu mau nebeng uang rakyat untuk jalan-jalan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Anda mitra bisnis yang sudah join bersama kami dalam Businessman Opinion pagi ini.